Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong, indah-indah au ngang dua, homa bang diau salelena. Cintamu cukup madia, abang salelena. Cintamu cukup madia, abang salelena. Bidadari yang gimanggoda, indah diau siloan mata. Masempurna maho diau, matutup maate-ateku. Cintamu cukup madia, anggi salelengna. Cintamu cukup madia, anggi salelengna. Andai ro menggoda-goda, menggoda-goda cintaku, upa pipih ma mataku. Cukup ma, hodo ma, dia usah lelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au ngang dua, homa bang diau salelengna. Cintamu cukup ma dia, abang salelengna. Andai ro menggoda-goda, menggoda-goda cintaku, upa pipih ma mataku. Cukup ma, hodo ma, dia usah lelengna. Sada-sada diau cinta, sada-sada diau holong. Indah-indah au ngang dua, homa bang diau salelengna. Cintamu cukup ma dia, abang salelengna.